Bapak dan Ibu, saudara-saudara, saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang hadir di masjid Al-Haja Al-Badani yang diris kemudahkan sebelum lagi ataupun yang menyaksikan melalui media di mana pun berada. Alhamdulillah, kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah karena nikmatnya tak henti-hentinya pula menyertai kita. Bahkan syukur kita tidak bisa membayar besarnya nikmat yang Allah berikan. Tetapi yang sedikit dari kita Allah tumbuhkan sehingga dibesarkan. Mudah-mudahan rasa syukur tersebut melahirkan nikmat-nikmat yang baru yang sentiasa membuat kita bersyukur kepadanya. Ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar junjungan Adam, Nabi Muhammad alaihi afdhalus salati wa atammus salam, yang pada kesempatan ini kita berusaha mempelajari sedikit demi sedikit satu-satu daripada sunnahnya khusus yang berkaitan dengan masalah yang sangat krusial, karena yang paling urgen itu masalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang namanya keyakinan atau akidah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak dengan perkiraan atau pemikiran, tetapi dengan ilmu yang diturunkan. Kemarin masih berkaitan dengan masalah kalamullah tabaraka wa ta'ala, tentang perkataan Allah. Terjadi khilaf yang sangat dahsyat antara ahli sunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah wal ahwa, walaupun sebagian terpengaruh dengannya, walaupun ada nama ahlu sunnah wal jamaah, tentang masalah Al-Quran kalamullah adalah bukan makhluk atau dia adalah. Sebagian masya Allah menyebutkan bahwa imam mereka berguru kepada murid Imam Ahmad, Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i, Syafi'i berguru kepada Malik, Malik berguru kepada Nafi', Nafi' kepada Umar, dan Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Ini bentuk framing atau kebiasaan yang dibuat dengan sengaja. Padahal Imam Ahmad sampai dicambuk, di penjara, disiksa gara-gara mempertahankan akidah bahwa Al-Quran bukan makhluk. Lalu tiba-tiba akidah Imam Ahmad menjadi Al-Quran dari dalam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Tiba-tiba dia, dari jalan dia diriwayatkan kedustaan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Nah sekarang kita mungkin dari perkataan Imam atau Imam Abu Usman As-Sabuni 449 rahimahullah ta'ala, yang saja kita sebutkan tahun wafatnya, karena sebagian ini mencoba memutus rata-rata ini bahwa akidah yang kita yakini ini adalah akidah Wahabi. Dia baru abad ke-12 di Hijriah. Ya. Jadi seolah-olah kita tidak memakai kitab ulama, kita hanya pakai kitab-kitab Wahabi. Makanya insyaallah ke depan selesai kitab ini ada yang lebih dulu lagi daripada kita. Ini wafatnya 449. Ya kalau mau yang pendek, saya cari yang singkatnya. Tapi kalau mau yang panjang, saya ambil kitab Asy-Syari' Al-Ajuri 365, itu hanya 6 jilid. Ini yang kecil ini, tapi tidak bisa sekali pulang lebih banyak. Ya, harus setiap hari. Supaya nanti Ya, kita di Taki Kuah di Mentarang ni membaca. Di Taki Kuah di Mentarang. Jadi ketika orang mengatakan kita tidak punya referensi, yang tak punya referensi langsung ngambuk-ngambuk. Allah SWT. Kita pun Nabi juga dulu dituduh tidak punya referensi. Nabi. Nah, Nabi yang si amanah itu dikira berkhianat. Allah SWT. Tapi insya Allah yang namanya dusta kalinya pendek. Dalam lama terungkai itu. Dalam lama terungkai, terlihat jelas. Yang namanya dusta ibaratnya membungkus bangkai dengan daun talas. Iya. Membungkus tulang dengan daun talas. Membungkus bangkai serapi apapun dibungkus, dia akan bangkai itu. Apa yang menonjol pada bangkai? Tahu, saya itu berlupa. Nah, harus belajar ketata petisi otu nampaknya itu. Bukan otu ya? Otu ya? Otu rasa begitu nampaknya. Nah, otu milenial. Ya, otu milenial. Baik, kau muslim dan muslim ada otu. Tepat-tepatnya bukus bangkai itu cium juga. Dan insya Allah, walaupun di framing-framing begitu, dibuat-buat kitab as-salaf akan membuktikan bahawa yang diklaim itu adalah klaim tidak benar. Ma'asyar kirabun. Berkata Imam Abu Uthman As-Sabuni. Bapak keberapa? Tahun berapa kemarin? Tapi tadi dibilang 4-4-9. Berarti dan lama itu masih berapa? Pasca Wahabi. Hah? Nah, mana yang dulu beliau daripada Imam Syekh Muhammad Badul Wahab? Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, penulis Sahih ibn Khuzaimah. Beliau ini digelar dengan Imamul A'immah, imamnya para imam. Kalau nah, imamnya para imam, kecil atau besar? Imam Qadam, imam besar ini. Karena murid-muridnya rata-rata imam, baik imam di mazhab Syafi'i, imam di hadis dan lain-lain. Maka dia digelar dengan imamul A'immah, para imam-imam di masanya merujuk ke beliau. Tetapi walaupun demikian, nanti di masa ahlul ahwa wal bidah tetap juga tidak berwawasan luas. Akalnya sempit. Jelas nalarnya pendek. Pengolahan pendek. Talibawa. Hah? Jadi Imam Khuzaimah, jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, memang dari awal lagi Islam masuk, sampai hari ini, alhamdulillah, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya hampir dikatakan jarang menggunakan kata-kata yang tidak bagus. Kalau betul lepas ini memang dari kalangan pusat didimu. Memang sebagian kata pusat didimu berlebihan juga. Dan itu sebenarnya tidak dibagus ditiru. Tidak bagus ditiru. Apalagi merendahkan dengan ciptaan Allah SWT. Yang merendahkan dengan apa yang Allah ciptakan pada dirinya. Kita dilarang wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memberikan gelar yang merendah. Tapi itulah sifat ahlul ahwa sepanjang masa. InsyaAllah kami hari ini sampai di kiamat. Karena mereka tidak punya dalil, kecuali punya kekuatan, kecuali dengan serangan-serangan yang sempit. Akal pendek, wawasan sempit, pikiran picik, tidak punya bacaan, tidak punya referensi. Kadang-kadang yang bilang itu bukunya selemari cuma. Yang bilang tidak punya referensi, bukunya bertonton. Allah mustahil. Ala kulli hal, maka itu tidak akan merubah yang benar jadi salah. Yang salah pun tidak akan jadi benar. Walaupun dibungkus dia bungkusan orang. Masyur kiram dirawatkan. Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah juga tidak termasuk tidak selamat dari serangan. Abu Umar Ar-Razi, salah seorang pentolan ahli kalam, menyebut kitab beliau yang namanya Kitab Tauhid. Dia menulis Kitab Tauhid 2 jilid besar. Kalau mau juga jatuh, contoh jatuh ke tenyum. Jadi kalau jatuh, contoh jatuh. Jokowi ini. Jadi kalau muslim adalah itu syekh selalu dicobek-cobek orang karena kalau sedang kokoh. Kalau tidak kokoh tidak boleh itu kutub dia ekornya tumbang. Kalau direndah-rendahkan orang karena dia memang tinggi. Kalau dia kalau rendah tidak boleh rendah orang. Itulah ya. Karena memang tinggi. Kalau itu tidak ada yang merendahkan antum, dia bersyukur alhamdulillah ya Allah. Saya sedang direndahkan berarti saya orang orang tinggi. Kan yang dipotong kan yang terbelakang ya, kan yang belakang ya, yang diturunkan yang di atas, masa yang di bawah diturunkan, apa yang mau diturunkan dia dari bawah juga, kan? Ya. Itulah dia nak membuat prinsip misalnya dia sampai duduk situ, berarti dia sedang di bawah, sedang ya, dia turun. Berkata beliau, Ummu Khuzaimah rahimahullah ta'ala. Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah berkata. Karena pada tempat sudah dikatakan Allah sebab kalamullah. Karena Al-Quran kalim Allah sendiri yang bilang kalamullah. Nabi sendiri yang bilang kalamullah. Sahabat semuanya bilang kalamullah. Para tabi'in menyebut kalamullah. Dan a'imah al-arba'ah dan selainnya mengatakan kalamullah. Hakikat tidak ada perdebatan kecuali setelah datangnya ilmu-ilmu pertama yang menobat kenapa itu orang Mu'tazilah yang mengadopsi filsafat ini filsafat Yunani salah satu Yunani setelah itu diikuti oleh sebabnya kaum muslimin yang menisbatkan diri ke Ahlussunnah berusaha menengahi antara Ahlussunnah dengan Ahlul-Ihtizal tetapi memakai metodologi yakni Mu'tazilah yang melahirkan kembali ilmu jalan ilmu jalan. Akhirnya mereka sebagian, tidak semuanya nanti akan ada mukilan dari murid lalu Imam Abul Hasan Al-Ash'ari yaitu Ibnu Mahdi Al-Tabari wafat 380 Hijriah murid langsung Imam Abul Hasan Al-Ash'ari imam besarnya aliran Asy'ariyah. Ya, nanti akan ada nukilan dari beliau. Jadi kalau nanti di sini ada yang mengkafirkan, nanti beliau juga mengkafirkan. Ya, beliau juga yakin. Tapi ingat pesan kita pada penghadirah sebelumnya. Mereka pandang lain tak? Yang cik orang betul apa yang Al-Quran makhluk atau bukan? Orang kafir jangan. Ya? Dan nanti jelaskan kepada beliau. Okay. Al-Quran itu kalam Allah. Apa itu tentang Allah sendiri yang sebut. Apa ayat? Ibu, boleh tak baca baca ayat dah? Baca di awal sampai yang terakhir. Tak masuk. Tanya ke Ustaz. Kalau langsung tanya Ustaz, dah baca Quran mana? Nah, baca dulu dari. InsyaAllah masuk nanti. Kalau tak masuk, Allah. Tak masuk, kalau tanya ke Ustaz. Di mana Ustaz ini? Wa in ahadun. Bila musyrikin astajaraka, fa'jirhu hatta yasma' kalam Allah. Banyak pesan serapunya. Jadi semua cerita. Nanti kita baca berapa. Kau muslim dan masyarakat. Rasul kita menyebutnya dalam Allah. Yang kedua, Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kita, beliau sendiri, dan mengajarkan kita untuk terlindung kepada kalimat Allah. Dan kita maklum bahwa berlindung kepada selain Allah, kalau dia sebut makhluk, berarti kan selain Allah itu. Kalau dia makhluk berarti selain Allah. Kalau berlindung kepada selain Allah hukumnya syirik. Tidak mungkin Nabi menjadi privasi. Jelas. Jelas. Mana kan kita wajar lah pada hebat dia kan. Apal itu. Tapi dia tak pada hebat itu. Hebat itu tidak dibutuhkan kepada yang dibutuhkan adalah tak. Hebat tidak dibutuhkan. Ini kan kondisi terdesak. Ya. Imam Ahmad, dia juru berdalam tak tahu dia tu. Dia bukan yang perintahkan Amirul Mukminin Khalifah ada tempat yang boleh. Anda tak tahu, karena yang akan berdebat dengan dia bukan orang yang berdasar diri, tapi dasar pikiran. Kalau pikiran berdua, tidak ada orang sih kalau boleh tidak cakap waktu. Alhamdulillah. Semua masuk dalam belum selesai masalah ini masuk ke masalah lain. Belum selesai masalah ini masuk ke masalah lain. Mereka bicara tentang masalah tahlilan. Kalau semua masalah tahlilan itu belum masalah dakwah. Yaitu sebagai ilmu. Tak ada khususnya dalam kebenaran. Itu metodenya ilmu. Ilmu. Kau muslimin dan muslimah dirahmati Allah SWT. Yang ketiga, bahwa Allah SWT menciptakan dengan perkataannya. Kalau perkataan Allah makhluk, mustahil mencipta. Ya. Kalau terpulang, ya maka tidak jadi dasar. Bahwa Allah menciptakan dengan perkataan, mencipta makhluk dengan perkataannya. Siapa nyanyi pada Yasin? Itu salah. Atau Yasin nama? Yasin pada. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Apalah? Tak ada lukun. Jadi sesungguhnya perintah Allah itu bila hendak mencipta sesuatu dia hanya katakan kun. Jadi kun itu perkataan Allah. Kalau perkataannya ini makhluk, karena antum katakan Allah tidak mungkin bercakap dengan suara, tidak mungkin pakai huruf, berkun pakai huruf pendek, kun pakai huruf pendek, ada huruf lah, ada huruf tidak, kun, apa huruf nun, dan nun, dari kana yakunu kun, berarti kun kalau dia makhluk, berkata Allah makhluk berarti makhluk mencipta makhluk, gimana orang yang ini makhluk mencipta makhluk? Udah kan juga. Jadi sebab 20 lalu tak itu kan mulai. Subhanallah. Bahwasanya meyakini ada pencipta selain Allah syirik. Itu kan mulai. Syirik ni syirik tak tahu. Ya, Allah lah pun kita suruh rupa. Meyakini ada pencipta selain Allah adalah syirik. Syirik. Kalau antum yakini kun kalimat Allah itu sebagai makhluk, ada Allah mencipta dengan kun, jalannya berarti ada pencipta selain Allah, yaitu makhluk Allah, berarti menduakan Allah. Menduakan Allah maknanya ya jadi pun ini bukan masalah mudah, masalah pelik ini. Makanya Imam Ahmad bertahan dia dicambuk sampai berdarah kecilnya. Dikurung di penjara. Penjara yang tersendiri. Di penjara sampai dirantai. Rasulullah Imam Ahmad. Karena mempertahankan. Itu masalah kita. Cuma nanti jangan tonton begitu orang tanya. Orang mahu apa tidak? Habis itu dulu kabir-kabir. Bukan itu. Tapi orang yang mengatakan itu dan dia paham tetap mengatakan hukumnya oleh Imam Ibnu Qudamah adalah tak? Karena meyakini ada pencipta selain Allah. Meyakini boleh berikut kepada selain, bukan hanya sekedar meyakini bahwa Al-Quran itu adalah berada di musab-musab itu kertasnya kertas ciptaan dan sebagainya. Bukan itu masalahnya. Al-Quran ini juga disuruh berlindung kepada ini, minta sembuhan kepadanya. Padahal kesembuhan hanya diminta kepada Allah. Wa iza maridtu fahuwa yashfini. Tapi sekarang boleh tidak antum istisba' di Al-Quran, minta sembuh dengan Al-Quran? Boleh. Berarti Al-Quran bukan makhluk. Kalau antum berkeyakinan itu makhluk, tetap minta kesembuhan dengannya, berarti antum telah melakukan perbuatan itu. Kalau tadi minta yashfini, kemudian tak juga syirik nama hasilan. Dan lain sebagainya. Jangan datanganlah. Tidak perlu diteruskan itu. Ya. Kalau sudah begitu, minta sihir itu boleh kami ini. Jangan lagi. Tidak sihir kamu. Apalagi minta sihir. yang berarti dengan muslim kita berbeda. Muslim kita berbeda. Jelas. Kalau Nabi Zul itu muslim, tidak sama. Kena tiga, tidak sama. Tidak sama. Kalau muslim adalah muslim aja orang kata Allah. Kalau muslim, kan? Dari sekurang yang mereka sudah. Apa namanya, tidak ada menjadi pijakan kita sudah berbeda. Tidak bisa lah, sudah. Baiklah kalau muslim, kalau muslim aja orang kata Allah. Sudah. Kita lanjutkan. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk. Faman qala, siapa yang berkata innal Quran makhlukun, sesungguhnya Al-Quran adalah makhluk, bahwa kafirun billah, bahwa kafirun billah ma'afi. Berani siapa yang mengatakannya makhluk, dia kafir kepada Allah yang maha agung. La tuqbalu shahadatuhu, tidak diterima kesaksiannya. Wala yu'adu in marid, kalau sakit tak dijenguk. Ini juga fatwa jenis itu berbeda. Bukannya jangan buat fatwa lah. Ya. Ini fatwa beliau. Dan beliau lebih tahu dengan keadaan. Karena gimana kebunuhnya. Di masa kita, yang sempurna dominan. Tapi yang melaksanakan sudah, yang ngaku-ngaku sunnah ramai. Kudur yada iwaslan di layla wa layla la tukirru lahu bizaka. Semua punya layla wang encak, wang dahu oncak. Namanya layla. Tak apa namanya layla. Itu lah buah tu Faisal layla. Semua layla ada menjadi calon si Layla. Sunnah original asli. Ya, ibu menegakkan sunnah di semua aspek di agama-agama ini dianggap ahli sunnah tidak asli. Tidak asli. Allah mustahil. Wala yusalla alaihi masjid. Kalau masjid tak disolatkan. Nanti ibu nanti ngomong sama masjid. Imam Al-Quran tadi sudah dianggap konsekuensinya. Konsekuensinya Al-Quran. Makanya ini tidak ada juru perdebatan ini. Kecuali setelah lahir. Dia beri curi manusia tadi. Al-Quran menyebutnya kalam Allah. Nabi menyebut kalam Allah. Ya, semua yang menyebutnya kalam Allah. Tiba-tiba Al-Quran akan bilang ini. Kalau sifat nyaman kata kotir. Kalau beri curi dan kotir kan mau nanti kayak gitu. Nanti kalau bisa dia kotir berarti bukan kalam. Kalam Allah. Sebenarnya ini logika ini bisa. Dia berkata sekali mana. Sekarang perkataan saya nulis masih perkataan atau perkataan saya tetap perkataan dia. Ini makhluk saya tidak lagi Allah. Makanya di dalam yang bilang sebelumnya bagaimana dituliskan oleh yang menulis, dibaca oleh yang baca, dihafal oleh yang menghafal, semuanya terdengar. Karena logisnya dituliskan perkataan Pak Presiden Habibullah misalnya berkata imam. Apa ini maksudnya imam presiden dan pemimpin kita? Ya, bulan misalnya. Saya sudah tulis. Ini perkataan yang saya tulis dari perkataan saya atau masih perkataan beliau? Masih perkataan beliau? Masih bulan. Lalu saya ucapkan bulan dalam khutbah, dalam ceramah berkata Bapak Presiden yang terhormat, Allah dan ini begini. Sudah dia ucapkan, saya ucapkan beliau juga. Masih perkataan. Lalu di mana sana? Dikatakan itu dalam dalam mukhlas dalam jelas yang bukan apa saja dari mana yang mulai dan akan kembali ke mana ini terbukti nanti di akhir zaman Al-Quran terangkat seluruhnya dari catatan. Allah yang maha yang berkuasa, stabil. Tapi mohon kepada Allah, jauhkan dari fitnah-fitnah seperti itu. Kau muslim. Kemudian walaupun kamu kita memanggil muslimin, jadi kuburan kita kubur orang Islam. Ada tanah menjadi bukti kedua telekonik. Saya tolong jangan minta pantau dalam masalah ini ya. Saya hanya menyampaikan bahwa dia ini kan melindungi dia dari sikunya. Ya, ibu. Pasti terhadap jahil bin dirham yang mengingkari sifat-sifat Allah disuruh bertobat tambah subhanallah dia dalam keyakinan dia menganggap itu keyakinan kebenaran. Tentu masih ingat barangkali dengan tulisan yang terjadi di diri kita siapa namanya yang DN yang mau disuruh berkong tidak jadi D.N. Aku mana D.N. Darul Allah. Saya aku mau bantu saya. Bantu saya. Bukan Diba tak ada waktu membuatnya. Subhanallah. Baru dengar. Ini tampaknya mau sengaja dilupakan sejarahnya apa. Diba Rusan Darah Aini. Padahal asli namanya adalah Ahmad Aini. Waktu kecil rajin mengaji di Bangka Belitung. Di mana? Rabi itu rokoknya saya ini wajib. Rokoknya ini lebih berarti selain secara umum ya. Kalau ngaji rajin baca Quran rajin sholat. Lalu setelah kuliah ke Jakarta bertemu dengan orang-orang yang feminis. Bacalah buku Kulenin, Karl Marx dan seterusnya. Hanya malu dia pakai nama ah. Malu pakai nama ah. Terserah Allah Ibn Abbas. Hanya dikasih dengan Tiba Nusantara dijikan dengan lain. Kesahin ketika dia mau dieksekusi. Di mana dieksekusi dulu? Ya, ini lupa sejarah sebenarnya. Tidak boleh, tidak boleh. Nanti tentu sudah membuatkan ini baik. Di liter berapa aja? Baik, ketika mau dieksekusi, disuruh untuk memberikan yang mana tahu dia menyesal atas mengeluarkan dia 3 US petani yang gagal alhamdulillah berkat rahmat Allah kemudian perjuangan para petani kita waktu itu dan seluruh elemen negara yang cinta negeri ini. Gagal, disuruh pidato. Coba apa pidatonya? Orang mengira dia akan Alhamdulillah. Rukunnya dia pidato dengan harus tetap memperjuangkan rukunnya sampai jadi jalan aku bisa. Apapun saya dikorbankan. Makanya keyakinan itu mudah dia tidak mudah di saya keyakinan itu tidak mudah di Astagfirullah. Yang kira susah untuk dirubah itu namanya dia dia jika kalau dia kita sudah dirubah. Thank you. menjadikan kitab terakhirnya bukan al-ibadah, tapi kitab Tuhan. Tapi di kalangan mutaakhirin ada ulama qadimiyah seperti Mazahir misalnya, yang sudah membesar mazhab Asy'ari. Mengakui bahwasanya kitab terakhir Imam Abu Hasan adalah al-ibadah. Berarti akidahnya terakhir adalah mengikuti mazhab Imam Ahli Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tapi tadi akan tidak akan ada yang menyerah sampai ke titik darabat. Sampai ke titik darabat, tidak bisa. Karena itu keyakinan, Allah bukan mudah. Kalau bukan karena Allah yang mudah, beliau menyatakan karena pernah disuruh atau diminta untuk menuliskan biografi Abu Hasan al-Asy'ari. Dalam mengajar beliau pada waktu itu kepakarannya tidak berlebih. Bahwa adanya kitab terakhir Abu Hasan al-Asy'ari adalah kitab al-Iman. Kitab al-Iman itu tauhid sesuai dengan mazhab Asy'ari. Atau kalau kesemuanya tauhidnya, tauhidnya al-Wahhabi tidak apa-apa, namanya itu tauhid Wahhabi. Dan masalahnya semua Wahhabi berarti dari Abu Hasan Asy'ari diambil oleh Imam Muhammad bin Abdullah. Karena sebagian yang menerima, yang menerima ya, karena terpaksa menyerah, karena buktinya ada Rasul Muhammad Isa al-Badani, Muhammad Yasin al-Badani, Muhammad Yasin bin Muhammad Isa al-Badani, salah seorang ulama Nusantara yang masya Allah besar di tanah haram di Makkah. Beliau terkenal dengan Musnidul Juz, ya, itu sanadnya dari, karena Muhammad Yasin meriwayatkan yang ada riwayat dari masyayikh dalam segala ulama Nusantara yang juga punya sanad langsung kitab ini, ya, Imam Abu Hasan. Jadi kalau ada yang memungkiri berarti ya sebabnya dihari matahari di usia oleh itu karena dia Abu Hasan Asy'ari. Nah, ada yang terpaksa mengakui abdullah manus lain, karena yang namanya manuskrip seluruh catat, yang namanya catatan apa namanya tulisan tangan, rentan untuk salah baca, apalagi tubuh kadang-kadang tidak dapat titik. Orang tak buat titik atas titik bawah, atau kalau titiknya dimakan oleh aneh-aneh, sehingga tidak sedikit pula terjadi mistikas. Mungkin di Mesir dicetak di naskah yang lain, dicetak pula di Arab Saudi di naskah yang lain. Lalu dibandingkan dengan naskah itu orang yang bukan ahli juga di bidang ahli, yang hanya punya wawasan tajuk sedikit, dia tahu yang menutup seperti ini, tapi dan bisa medan hak, tak bisa, dan juga bukan di bidangnya bilangan kita. Ya gimana pula bahasa kita, bahwa keadilan, makin gimana pasukan keadilan. Berapa lembar katanya? Hanya 143 lembar. Boleh, insya Allah 2 minggu sudah saya katanya. Sebab dia bicara apa itu? Ilmu wanita S2 juga di wanita, tapi tidak di bidangnya. Karena bukan bidangnya, nanti dapat kusir aja. Setelah itu akan berubah. Karena berubah, ini kesempatan untuk kerjanya. Saya dulu dia pegang, nah kita lupa juga ya untuk mengawal. Suruh pegang yang manuskripnya, saya pegang yang sudah saya tulis di komputer. Suruh dia baca, bukan saya baca, dia suruh baca. Tidak bisa dia baca, rumah ada 15 meter selesai. Hanya dia sendiri yang lalu. Ternyata itu payah ya, alhamdulillah. Nah, sekarang tidak balikkan lagi, bisa terkerjakan 2 bulan. Tidak bisa 2 bulan saya upaya. Oh, kalau begini 2 tahun sudah selesai, dia sendiri yang lalu. Selesai masalah. Dia hanya punya asumsi tanpa aplikasi. Karena kalau misalnya berkata Atarik mudah menulis ini mudah apa? Tapi mana tulisan itu? Iya, mana tulisan itu? Mudah apa? Hanya mudah. Tapi banyak kita yang belum tahu. Misalnya kita tahu hari tidak boleh ya. Yang jadi kejalan kalau kita yang banyak isinya hadis-hadis lemah dan palsu. Nah, cuma ada hasil. Tapi sambil berus, sambil mencium. Jadi kalau sudah ya karena orang hanya meremehkan, sanjanya hanya meremehkan terjemah. Dia sendiri tidak pernah ada. Ada juga seperti itu. Kita pun tulisan kesalahan dan dapat tulisan kesalahan. Buat tulisan jemput, kita seperti satu bisa dipenuhi. Kelebihan orang, dia kelebihan dari orang yang punya kelebihan. Dia orang yang kurang selalu melihat kan, ya, sama. Orang pergi misalnya ke Arab Saudi, datang ke sana yang dapatnya orang soleh, orang baik, ada ibadah, orang pemurah dan sebagainya. Ada juga kalau yang pergi ke Arab Saudi, tapi yang dia temukannya apa? Orang yang banyak makan, ya kan? Orang yang cukup bertalenta, orang yang berkonsep dan sebagainya. Ini itu dicek deh, jangan deh. Kan jadi cek sama perkataan Pak Hamdan. Ada seseorang liberal bilang, Pak Hamdan ternyata dia mau ada pelacur ya katanya. Pak Hamdan bilang, saya kan menikah dengan ada pelacur. Tentu dia kan heran kan, Amerika kan liberal, saya yang bebas kan, masa tak ada pelacur? Lalu kata Pak Hamdan, masa aku yang ada? Iya. Antum pergi ke mana pun, tapi cari yang buruk, yang buruk dapat. Saya ke Amerika bukan yang buruk saya cari, bukan rumah belajar saya cari, tapi orang-orang berilmu, orang-orang kaum muslimin. Akhirnya saya dapat, tidak pernah ketemu lah. Antum kemana? Antum cari buruk. Kalau kalau kita ke Arab Saudi, yang kita cari apa? Majlis ilmu, ulama, orang-orang yang pemurah, bermawar. Akhirnya yang kita bawa adalah ulama, ulama. Ini ilmu ini yang punya. Lalu yang kaya adalah yang cowok-cowok panjang. Itu istrinya foto-foto rumahnya panjang. Ambil tanya itu bertemu dengan syekh-syekh yang masya Allah. Lesti yang rumah itu dimasukkan di magangan. Aku mau cari orang-orang yang makan sejumlah wajib. Aku teman yang belanja itu ya. Makanya pernah yang dengan buku di sana dimana? Kalau tu bilang itu ya, dimana? Sama. Kalau aku cari penipu di mana akan bertemu? Ia sama coba ada belum yang dengan apa? Coba di mana? Ia dalam cari. Ia masih ada masalah. Jadi seseorang akan datang dengan dia kan? Jadi, jadi kemudian dia jadi belajar berapa belajar? Tapi anda mesti ambil dia jadi itu berapa? Makanya, dia jadi apa? Anda kemana? Dia jadi berapa? Bukan berapa? Apa cek? Jiwa itu ada berapa? Tapi jiwa itu tidak segitu. Makanya kata orang baru yang dibaca orang salah, orang berdakwah, masya Allah dakwah besar itu kan barunya. Tapi orang yang jadi kemurungan, banyak koruptor di pegang. Makanya orang saya itu seperti apa dia? Negara ini masya Allah dengan sejuta kebaikannya. Kalau ada yang cari kebaikan Indonesia, Indonesia paling baik di dunia. Dan kalau aku cari, ya cari para penipunya, para koruptornya, para sebagainya, aku akan mudah juga. Jelas? Terus sampai segitu. Ini belum dibaca. Asyik negara itu. Baik, dong sih, menang sih, mana namanya. Buatan kalau mau kutip sih. Mudah. Nah, saya stop di sana, karena biasanya kok gak. Jadi ngaji, jadi pada jumpa tu lagi. Biasa, masalah biasa. Walau kalau mungkin kita lagi mengajar ini, imam ini bukan di Abu Dari, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Mahdi Abu Dari. Kalau di luar negeri biasa dikenal dengan Al-Mahfiz. Al-Mahfiz itu nama kota kecil ini, Palestin. Tapi di secara internasional lebih dikenal dengan Al-Abu Dari. Ini murid langsung Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Ya supaya nanti jangan Wahabi yang tertudungkan juga ya. Imam Khuzaimah itu Wahabi tadi. Imam Khuzaimah kalau mau 300 sekian wafatnya, dia bisa jadi anggota Wahabi. Yang lahir pada abad ke-12. Dalam kitab Al-Iqtihad ada kisah pemulihan di hadir bilad yang dia tulis untuk penduduk negeri ini. Anna mazhab ahli sunnah wal jamaah, bahwa mazhab dan ahli sunnah wal jamaah al-qawlu bi anna al-Qur'ana kalamullah subhanahu wa wahyuhu wa tanzihuhu wa amruhu wa nahyuhu ghairu makhluq. Bahwasanya Al-Qur'an Al-Karim adalah kalamullah, maha suci Allah, wahyunya yang diturunkannya, perintahnya dan larangannya ghairu makhluq, bukanlah makhluk. Ini sengaja dibuatnya ghairu makhluk. Ini jangan-jangan nanti kita peduli dia tidak ini tanpa oleh Wahabi. Ditanpa oleh Allah Mustahil. Kau muslimin wa muslimah dan rahmatnya Allah SWT. Wa man qala makhlukun wa qadiru billahi rahmatin. Sama kata Muqaddimah tadi. Ya. Beda akidahnya, tapi tidak semuanya berbeda. Tidak semuanya berbeda. Maka yang mutabat di pun asyakirah pada umumnya. Pada umumnya, seperti kata Ibn Taimiyah rahimahullah, paling dekat di antara firqah itu di Ahlus Sunnah adalah Al-Asy'ariyah wa Maturidiyah. Karena sedikit aja beda. Tidak banyak. Tidak banyak. Kalau seandainya, cuma masalahnya banyak yang ada sedikit yang batal seperti ini. Wabar kala makhluk kubuakan terhubungan dengan Allah. Siapa yang menyatakan Al-Quran makhluk, maka dia kasih kepada Allah yang Maha Besar, Al-Quran dan Al-Quran di seluruh ini. Thank you. dengan baca Al-Quran. Saya melafazkan Al-Quran. Makhluk pun adalah makhluk, bahwa jahilun orang ini jahat. Bukan saya ini, saya tidak berani melapor ya. Tapi ini imam, murid imam Abu Hasan Al-Ash'ari sendiri, Ibnu Mahdi Al-Tabari atau dikenal juga dengan Al-Ma'amiri, wafat 380 Hijriah. Baik, makhluk pun bahwa jahilun. Tadi telah ada yang berbunyi, misalnya Wahabi sudah mengajarkan di Ash'ari juga. Kalau ada yang bilang Hanbali sudah mengajarkan, nanti di Madhab Hanafi juga ada yang mengajarkan. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah larang kita kalau sudah ada keyakinan, pasti berjumlah manusia. Makanya kenapa kita ingin menembuskan keyakinan, karena menurut aku ini sambungan kalau keyakinannya satu. Tapi kalau perbedaan mazhab, Alhamdulillah antara Ummah, antara Malik dengan Syafi'i, antara Syafi'i dengan Ahmad, antara Abu Hanifah, dengan murid-murid Imam Syafi'i dan murid Imam Ahmad, Alhamdulillah. Mereka sering berdiskusi batas. Langsung dari kitabnya Ibnu Mahdi listiksani dalika min, karena saya melihat ini baik sekali dari beliau. Wa inna utara as-salam, di sini beliau mengikut as-salam ashab al-hadis, para ulama hadis. Nah, berarti ulama hadis menurut Abu Usman as-Samini as-Samuni mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Jelas? Ya, kalaupun ada ahli dan pakar hadis setelah mengatakan makhluk, maka kita ikut ulama hadis yang asli. Nah, di mana kalau pada apa yang disebutkan ma'atabah ulihi fi'in intana, walaupun beliau adalah orang yang sangat luas ilmunya di dalam ilmu kalam, wa asalibuhi kathira fihi, dan punya tulisan-tulisan yang banyak dalam ilmu kalam, wa taqatulihi, dan sebagai orang ilmu kalam dalam bahasa mazhab ilmu kalam, wa taqatulihi, dan orang yang terkenal kebakarannya indah ahli di kalangan ahli, ada dalam masyarakat dalam negara. Tapi di sini, masya Allah, Allah berikan dia hal yang benar. Maka seperti yang saya katakan, maaflah kalau dia mengulang kembali, tidak selamanya yang berada di jalan yang benar tidak selamanya pasti ada pilihan, dan tidak pula selamanya yang berada di jalan yang salah seluruh amalannya salah. Oleh sebab itu, dari mana kebenaran, dari mana keberatan. Dan tolaklah kebatilan, walaupun dari sejati masjid ini. Inilah makna perkara Tuhan Malik bin Yahya Tujibi, Asyafi'i yuhabibun ilayna, walakin al-haqqa ahabun ilayna. Syafi'i itu kami cintai, tapi kebenaran lagi kami cintai. Ya kan kita bersihkan, kalau kita cari-cari kelemahan Syafi'i, seperti yang kita bersihkan kalau Allah senang. Berarti kita paham apa yang kita maksudkan. Bahwa kalau dapat, jangan satu pun berkatan Syafi'i yang kita salahkan. Kalau perlu kita tidak ada tahu yang mau Syafi'i salah. Dan kalau perlu ketemu, kalau saya sebut Syafi'i salah, kita harus berkatan. Janganlah kita menambah tinggi derajat kita, menyalahkan imam. Syafi'i, sebagaimana juga tidak akan menambah rendah kita kalau tidak menyalahkan imam. Syafi'i, jelas? Ya, maka sebagian orang memang tidak mengetahui apa yang kita maksudkan akhirnya salah paham atau sengaja gagal paham. Habis itu menuduh orang tidak paham. Jadi jelas. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah, Imam seperti Ahmad bin Yahya Ad-Dajjali mengatakan Syafi'i yang indah, tapi kebenaran lebih dari ini punya normal itu sebenarnya. Tidak ada masalah. Tapi apakah maksudnya Arbala mencari-cari kesalahan Syafi'i? Jelas. Tapi andainya ketemu, maka dia tidak sedang-sedang meninggalkan pendapat Imam gurunya sendiri. Wallahu ta'ala ada kita tidak perlu juga ditanya karena belum selesai ya, intinya bahwasanya menyatakan perkataan atau menyatakan kalau Al-Quran menjadi bukan perkataan Allah tetapi adalah makhluk Allah, risikonya sangat besar seperti yang dipahami oleh imam-imam besar tadi, diantaranya ada dari pihak as-salam as-salam hadis dan ada dari pihak al-khalaf ahli kalam seperti Ibnu Mandi al-Mahawri al-Qadari. Semoga Allah merahmati seluruh ulama kita, menerima kebaikan dan kebenaran yang mereka sebarkan dan mengampuni segala kecelakaan dan kesalahan yang tak selamat satu pun anak manusia dari badannya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita diberikan kesehatan yang terkuat dan terbaik di antara kita. Dan ketika kita menjadi pemenang pula hati ini menerima dan mengikutinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan berdoa atas alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, maka insyaallah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak,